Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya al-imam al-hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan juga kita baca penjelasan dari al-syeikh Abdullah al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab dzikri wad du'a, sampai pada penyebutan beberapa keutamaan dan faidah-faidah dzikrullah, merangkum dari tulisan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Sampai pada poin yang ke-27, ya, bahwasannya zikrullah akan menyebabkan sesuatu yang sulit menjadi mudah, ya. Zikrullah akan memudahkan hal-hal yang sulit, akan memudahkan keadaan-keadaan yang sulit, dan akan meringankan hal-hal yang dirasa berat. Dan tidaklah zikrullah dibacakan pada sesuatu yang sulit kecuali hal tersebut akan menjadi mudah, akan menjadi ringan. Dan tidaklah zikrullah dibacakan pada hal-hal yang terasa berat, ya, kecuali hal tersebut akan menjadi ringan. Dan tidaklah zikrullah dibacakan pada kejelekan, ya, dibacakan terhadap kejelekan kecuali kejelekan tersebut akan hilang, ya. Dan tidak pula zikrullah atau tidaklah zikrullah dibacakan terhadap atau dalam keadaan kesusahan, ya, kecuali kesusahan tersebut akan diangkat, akan ada jalan keluarnya. maka dzikrullah adalah al-faraj ba'da syiddah, jalan keluar setelah kesulitan. Dan dzikrullah adalah kemudahan setelah kesulitan. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaga amalan dzikrullah. Ini ringkasan poin yang ke-27. Poin yang berikutnya, ats-tsamin wal 'isrun, poin yang ke-28 ya. Anna dzikra yudhibu 'anil qalbi makhawifahu. Bahwasanya dzikrullah akan menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran atau hal-hal yang ditakutkan dari hati. Dzikrullah akan menghilangkan hal-hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan dari hati seorang hamba. Akan hilang rasa takut, rasa khawatir dari hati seorang hamba yang dia menjaga amalan dzikrullah. Walahu ta'tsirun 'ajibun fi husulil amni. Dan dzikrullah memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam mendapatkan rasa aman. Seorang yang menjaga amalan dzikrullah, dia akan mendapati al-aman, rasa aman dalam jiwanya. Falaisa lil khaifi alladhi ishtadda khawfuhu anfa min dzikrillah hatta ka'anna al-makhluqa yajiduha amanan lahu. Seorang yang takut, yang takutnya sangat, ya, ala dishtadda khawfuhu, seorang yang takut dengan takut yang sangat, ya, dia tidak memiliki sesuatu yang lebih bermanfaat baginya min dzikrillah daripada dzikrullah. Ya. Maka sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang yang sedang takut, alladhi ishtadda khawfuhu, yang rasa takutnya sedang memuncak, sangat takut, maka dia tidak memiliki sesuatu yang lebih bermanfaat daripada dzikrullah. Hatta ka'annal makhluqa yajiduha amanan lahu. Sehingga seakan-akan, ya, makhluk, ya, dia dapati sebagai amanan lahu, sebagai keamanan baginya. Ya. Sesuatu yang mengkhawatirkan, ya, menjadi aman baginya karena sebab dzikrullah. Walaupun keadaannya sedang sangat menakutkan, orang yang sedang takut tidak ada yang lebih bermanfaat bagi dia kecuali dzikrullah. Ya. Dengan dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka dia akan mendapati seakan-akan makhluk itu sebagai keamanan bagi dia. Ya. Rasa takut yang ada menjadi aman. Hilang khauf, hilang rasa takut. karena sebab dzikrullah. Wal ghafil khaifun ma'a amnihi, sedangkan orang yang lalai, yang lalai dari dzikrullah, ya, dia akan terus merasa takut walaupun situasinya sedang aman. Hatta ka'anna ma huwa fihi minal amni kullahu makhawif, sehingga sampai-sampai seakan-akan segala situasi yang dia ada di dalamnya, dari situasi-situasi aman, ya, seakan-akan semuanya makhawif, semuanya adalah hal-hal yang menakutkan, ya. Padahal situasi sedang aman, ya. Tapi karena dia ghafil, lalai dari berzikir kepada Allah. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka dia akan terus merasakan rasa takut walaupun situasinya sedang aman. Wa man lahu adna hissin sya'ara bihadza. Orang yang memiliki perasaan walaupun sedikit, ya, dia akan merasakan hal ini. Faqad juriba hadza, dan ini telah dibuktikan, ya, bahwasanya orang yang lalai dari zikrullah, dia akan terus takut walaupun situasinya sedang aman, ya. Maka bagi orang yang sedang takut, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi dia kecuali zikrullah. Karena zikrullah akan menghilangkan makhawif, rasa takut, rasa khawatir dari hati seorang hamba. Dan zikrullah memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam mendapatkan rasa aman. Faqad juriba hadza, dan ini sudah dibuktikan. Yang demikian karena orang yang menjaga amalan zikrullah, ya, yang ketika dia takut dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dia yakin bahwasanya Allah akan menjaganya. Dia yakin bahwasanya Allah akan memeliharanya. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang yang sedang ketakutan, ya, kecuali zikrullah. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-29, ya, dua poin lagi, karena totalnya 30 poin. Anna dzikra yu'ti dzakira quwwatan hatta innahu la yaf'alu ma adzikri ma la yutiqu fi'lahu bidunihi. Zikrullah itu akan memberikan kekuatan, ya, bagi pelakunya, ya, atau orang yang mengamalkannya, mengamalkan zikrullah. Zikrullah menjadi sebab kekuatan dalam diri orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai-sampai innahu la yaf'alu ma'adzikri ma la yutiqu fi'lahu bidunihi. Sampai-sampai dia bisa melakukan perbuatan atau pekerjaan karena sebab berzikir kepada Allah Azza wa Jal, hal-hal atau pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya jika tanpa dibarengi zikrullah. Ini pengaruh yang sangat menakjubkan juga dalam husulul quwwah, dalam mendapatkan kekuatan. Sehingga seseorang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dia mampu melakukan hal-hal yang dia tidak mampu melakukannya jika tidak dibarengi dengan zikrullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه أمرا عجيبا. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sungguh aku telah menyaksikan perkara yang sangat menakjubkan dari kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semoga Allah mensucikan ruhnya. Fakana yaktubu fil yaum min at-tasnifi ma yaktubuhu an-nasikhu fi jum'atin wa akthar. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau dapat menulis dalam sehari beberapa tulisan, beberapa karya, yang karya tersebut atau tulisan-tulisan tersebut dapat ditulis oleh tukang tulis dalam satu pekan atau lebih. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga beliau melihat apa yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena beliau menjaga amalan zikrullah. Sehingga beliau sanggup menulis beberapa karya tulis dalam sehari, yang ini biasanya ditulis oleh orang lain satu pekan atau lebih. Namun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hanya selesai dalam sehari. Gak heran kalau kitab-kitab beliau itu berjilid-jilid. Lihat saja Majmu Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berapa jilid itu. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Sangat banyak. Kitab manhaj, kitab akidah, dan seterusnya. Dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau juga mengatakan, waqad syahadal askar min quwwatihi fil harb amron aziman. Dan para tentara pun, karena di zaman itu masih ada jihad melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, para askar, para tentara, mereka menyaksikan perkara yang besar tentang kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil harb, ketika berperang. Jadi jago berperang, ahli tempur, kuat di medan tempur. disaksikan oleh al-askar, para tentara, para prajurit, bagaimana kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di medan tempur ketika berperang. Kemudian kata beliau, waqad 'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, waqad 'allama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimata wa Aliyan at-tasbiha wa at-takbira wa at-tahmid kullu wahidin minhumā 33 lamma syakat ilaihi ma talaqqa min at-tahni was-saqi wal khidmati wa qala innahu khairun lakum khairul lakuma min khadimin. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad 'allama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah wa Aliyan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada putrinya Fatimah dan kepada Ali, ya, suaminya Fatimah radhiyallahu taala anha radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tasbih, takbir dan tahmid. Itu mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan Allahu Akbar yang masing-masingnya 33 kali. Kemudian takbirnya 34 kali. Nabi ajarkan amalan ini kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma agar dibaca sebelum tidur. Nabi mengajarkan ini lamma syakat ilaihi ma talaqqa min at-tahni. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya, berupa at-tahan, ya, menggiling tepung, ya, atau gandum, demikian pula mengangkat air minum, ya, atau memberi minum, wal khidmah dan juga melayani, ya, yang namanya ibu rumah tangga, ya, juga sebagai pelayan. Pelayan suaminya, anak-anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalan zikrullah ini, tasbih, takbir, tahmid sebelum tidur, innahu khairun lakuma min khadimin. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Nah. Hadis yang masyhur tentang hal ini, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beratnya pekerjaan rumah, ya. Mengangkat air, ya. Kemudian memasak, ya. Belum lagi menggiling sendiri dengan tangannya. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lain, ya, ngurus anak ini dan itu, ya, melayani suami, ya, mencari kayu bakar, ya, memasak dan seterusnya, ya, amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para wanita di zaman itu. Padahal beliau Fatimah radhiyallahu taala anha adalah sayyidatu ahlil jannah. Pimpinan wanita ahlul jannah, ya. Tapi subhanallah tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Ya, sebagaimana para wanita di zaman itu. Ya. Nah, tidak karena oh ini anaknya pemimpin kaum muslimin, anaknya rasul, ya nggak boleh kerja, ya. Tidak, ya. Tetapi beliau tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti wanita-wanita yang lainnya, ya. Dan pekerjaannya berat, ya, nggak seperti wanita zaman sekarang yang kalau masak tinggal cekrek, ya, pengen air tinggal tombol pencet, ya, pencet tombol. Nah, apalagi, ya, kemudahan-kemudahan. Nah, beliau Fatimah radhiyallahu taala anha adalah teladan bagi para wanita, ya. Namun karena pekerjaannya sangat melelahkan, ya, bayangkan ngangkat air, ya, dari luar rumah ke dalam rumah, ya, belum menggiling, belum ini dan itu, ya, sangat banyak pekerjaan rumah tangga, ya, di dalam rumah. Belum memberi pakan kepada hewan ternak, ya, kuda dan seterusnya. Nah, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat melelahkan, maka Fatimah radhiyallahu taala anha minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini wajar, ya, ketika seorang lelah dalam pekerjaan, wajar minta membantu atau membayar pembantu untuk membantu pekerjaan-pekerjaannya. Ini hal yang wajar. Dan ini pun menunjukkan bolehnya mengambil pembantu, menyewa pembantu. Ya. Namun tetap menjaga batasan-batasan syariat. Ya. Nah, pembantu ya pembantu, dia apa? Orang asing, bukan mahram dari majikannya, ya. Sehingga harus ada pembatas, ya, antara tuan rumah dengan pembantunya yang bukan mahramnya. Ya. Gak boleh berduaan di dapur, berduaan di ruang tamu, ya, dan seterusnya. Boleh mengambil pembantu dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan syariat. Dalil bolehnya adalah ini Fatimah radhiyallahu taala anha meminta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tua dari Fatimah radhiyallahu taala anha tentunya ingin memberikan yang lebih baik kepada putrinya, kepada anaknya. Ya. Beliau ingin memberikan yang lebih baik, yang terbaik, ya. Maka beliau pun mengajarkan amalan ini. Amalan berzikir, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 34 kali sebelum tidur. Nah, amalan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada seorang pembantu. Yang demikian karena zikrullah akan memberikan kekuatan atau menjadi sebab munculnya kekuatan pada diri orang yang mengamalkan atau menjaga amalan zikrullah. Orang yang berzikir dia sebelum tidur dengan mengamalkan amalan ini, di pagi hari dia bangun dalam keadaan segar, ya. Bisa melanjutkan aktivitas kembali, ya. Bahkan aktivitas-aktivitas yang tadinya berat, ya, sebelum dia mengamalkan amalan zikrullah, ya, setelah dia barengi dengan zikrullah, menjaga amalan zikrullah, maka aktivitas-aktivitas yang dia lakukan akan menjadi lebih ringan. Ya. Dan tentunya ini harus yakin, ya, karena ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya bagi seorang mukmin untuk tidak lalai dari zikir ini sebelum tidur, ya, dan juga zikir-zikir sebelum tidur yang lainnya tentunya, ya. Nah, doa sebelum tidur. Membaca ayat kursi, ya. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya, ya. Dengan zikir-zikir ini, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Maka insyaallah jika seorang hamba menjaga amalan ini, ya, maka dia akan diberi kekuatan. Dia akan mampu melakukan hal-hal yang tadinya berat atau sebelumnya berat, ya, ketika belum mengamalkan amalan-amalan zikrullah. Ya. Namun setelah mengamalkan amalan-amalan zikrullah ini, ya, maka dia akan bisa atau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya berat. Pekerjaan-pekerjaan tersebut akan menjadi mudah. Ya. Dan ini yang kita lihat juga dari para ulama kita, ya. Para ulama kita, ya, subhanallah, waktu mereka penuh dengan ilmu. Ya. Kalau kita membaca syiar, ya, sejarah para ulama, biografi para ulama, ya, kadang kita berpikir kapan mereka tidur. Ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya. Pagi mengajar, sampai siang, ya, lanjut lagi sampai asar, habis asar mengajar lagi, murojaah lagi sampai maghrib, ya, kemudian isya baru pulang. Setelah pulang isya pun di rumah ternyata sholat malam, ya. Nah, besok subuh, sebelum subuh beliau sudah terlihat murojaah kembali. Ya. Jadi kadang kita berpikir kapan tidurnya, ya. Nah. Subhanallah, dan banyak. Jika kita baca biografi para ulama, ya, hal-hal yang menakjubkan, ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, yang umurnya tidak sepanjang para ulama yang lain, ya. Nah, tapi subhanallah, tulisan-tulisannya kita lihat, ya, Majmu' Syarah Muhadzab yang menjadi rujukan madhab Syafi'i, ya, Riyadhus Shalihin, ya, dan kitab-kitab yang lain dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berjilid-jilid, sangat banyak, ya. Demikian pula para ulama yang lain. Ya. Kitab mereka bisa berjilid-jilid. Ya. Yang jika diukur dengan usia mereka, ya, nah, secara matematika gak nyampe. Ya. Ya. Jika ukurannya orang-orang zaman sekarang. Ya. Nah. Tapi subhanallah, mereka mampu melakukan itu semua. Ya. Ya, demikian karena mereka menjaga amalan zikrullah. Ya. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Selesai dari poin yang ke-29, ya. Bahwasannya zikrullah akan menyebabkan adanya kekuatan dalam jiwa, ya, dan dalam badan, ya, sehingga dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya berat, ya. Kemudian poin yang ke-30, satu lagi, anna fi dawami dzikri fit tariqi wal baiti wal hadri was safari wal biqa'i takthira asyhudi lil abdi yaumal qiyamah. Bahwasannya terus-menerus berzikir di jalan, di rumah, ketika mukim atau ketika safar, ya, dan di tempat-tempat yang lain dimanapun dia berada, terus-menerusnya dia berzikir, ini merupakan apa? Takthiru syuhud lil abdi yaumal qiyamah, ini memperbanyak saksi bagi seorang hamba di hari kiamat. Ya, demikian karena apa? Tempat-tempat tadi menjadi saksi. Nah, di jalan dia berzikir kepada Allah, jalan itu akan menjadi saksi untuk dia nanti pada hari kiamat. Di rumah dia berzikir kepada Allah azza wa jal, maka tempat rumah tersebut akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Maka dengan terus menerus berzikir, baik di jalan, di rumah, ketika mukim, ketika safar, dan di beberapa tempat dimanapun dia berada, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka itu akan memperbanyak saksi-saksi bagi seorang hamba pada hari kiamat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, surat apa? Az-Zalzalah, ya. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Wa fi hadits Abi Hurairah yarfa'uhu, dan dalam hadis Abu Hurairah, dan beliau mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu menjadikannya riwayat marfu', ya. Akhbaroha, makna akhbaroha di sini, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha, an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhuhriha. Bahwasanya bumi akan menjadi saksi atas setiap hamba, hamba laki-laki atau hamba perempuan, saksi terhadap apa yang dia kerjakan di atas muka bumi ini. Takul, bumi itu akan mengatakan amila kada wa kada yauma kada wa kada. Hamba ini atau si fulan mengamalkan amalan ini di hari ini dan itu. Ya. Jadi tempat yang kita beramal padanya, kita berzikir padanya, itu akan menjadi saksi. Ya. Maka semakin banyak kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal di setiap tempat, ya, baik di jalan, di rumah, dan seterusnya, di tempat kerja, ya, dan lain-lain, tempat-tempat tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Ya. Dalam salah satu tafsirnya, bahwasannya bumi akan menjadi saksi bagi hamba terhadap apa yang telah dia kerjakan di atas permukaan bumi. Ya. Bumi akan mengatakan fulan mengamalkan amalan ini dan itu di hari ini dan itu, di waktu ini dan itu. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Nah, sehingga ini memotivasi bagi kita untuk terus continue, ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, menjaga amalan zikrullah dimanapun kita berada, ya, di jalan, di rumah, ya. Nah, ketika kita berbaring atau ketika kita duduk, ya, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka tempat-tempat tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ila ghairi dzalika minal fawaid, dan yang selain itu dari faedah-faedah zikrullah. Nah, beliau menyebutkan 30 poin. Nah, dan ini bukan pembatasan ya, karena faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan zikrullah tidak terbatas 30 ya, tetapi lebih banyak daripada itu. Nah, maka setelah kita mengetahui dari faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan zikrullah ya, dari poin yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-30 ya, subhanallah, sangat banyak keutamaan-keutamaan dan faedah-faedah zikrullah. Maka tidak sepantasnya bagi kita lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, biasakan lisan kita untuk terus berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Basahi lisan kita dengan zikrullah. Nah, sehingga seorang hamba akan mendapatkan berbagai macam faedah dan keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Selesai dari pembacaan ringkasan faedah-faedah zikrullah yang diringkas dari kitab Al-Wabilus Sayyib karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh-contoh lafaz-lafaz zikrullah. Nah, namun insyaallah hadis-hadis yang selanjutnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.